طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Pelajaran kita sampai pada pembahasan akhir waktu sholat asar. Telah disampaikan bahwa mengenai akhir waktu sholat asar terdapat tiga hadis yang berbeda. Yang pertama hadis Jibril, baik hadis Jabir, hadis Ibn Abbas dan yang lainnya, menunjukkan akhir waktu salat asar berakhir saat bayangan benda dua kali panjang benda. Karena Jibril silghat di esok harinya, hari kedua, mendatangi Nabi SAW dan mengimaminya salat asar. Hina zillu kulli syai'in mislaihi. Hina zillu kulli syai'in mislaihi. Ketika panjang segala sesuatu, ketiga, dhil, bayangan, segala sesuatu, mislaihi, dua kali panjang bendanya. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menunjukkan berakhir saat matahari menguning. Karena Nabi SAW mengatakan, wa waqtul asri malam, apa di buku? Di matan? Malam tasfarra asyams. Malam tasfarra asyamsu. Waktu salat asr selama matahari belum menguning. Berarti jika menguning berakhir. Hadis ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaq alaih. Ini hadis tambahan, tidak disebutkan di matan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka Ibrahim. Kul. Selamat. Man adraka rak'atan min as-subhi قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة min as-subhi, barang siapa masih mendapat satu rakaat dari salat subuh, qabla an tatlu asy-syamsu, qabla an tatlu asy-syamsu, qabla, sebelum an tatlu asy-syamsu, matahari terbit, masih sempat dapat satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, faqad adraka subhah. Faqad adraka subhah. Maka sungguh dia telah mendapati salat subuh, dianggap mendapati waktu. Asalkan dapat satu rakaat. Wa man adraka raka'atan minal asri. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ, barang siapa, dan barang siapa mendapat, masih sempat mendapat satu rakaat dari salat asar, rakaatan min al-asr, masih sempat dapat satu rakaat dari salat asar, qabla, sebelum, أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, sebelum أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ, sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-asr, maka sungguh dia mendapati salat asar, dianggap mendapati salat asar. Ini menunjukkan bahwa salat asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Masih sempat dapat satu rakaat sebelum matahari terbenam, masih dianggap dapat salat asar. Berarti berakhir dengan terbenamnya matahari. Nah, itu tiga hadis yang berbeda ini menjadikan ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang terbaik dari sekian pendapat ulama dalam memadukan hadis-hadis tersebut adalah pendapat yang mengatakan waktu asar ada dua. Waktu asar ada dua macam. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Ikhtiar artinya pilihan. Dan waktu darurat. Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Yang kedua apa? Waktu darurat. Perhatikan. Hadis Jibril, baik hadis Jabir bin Abdullah, hadis Ibn Abbas dan yang lainnya. Nah, hadis Jibril. Ini Jibril datang mengimami Nabi asalkan di waktu salat, di awal dan di akhir waktu. Nah, dan hadis Abdullah bin Amr yang tercantum di matan. Kedua hadis itu menunjukkan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tadi apa? Waktu pilihan. Sedangkan hadis Abu Hurairah yang telah dibacakan tadi, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'asr. Barang siapa masih sempat mendapat satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka dianggap masih dapat salat asar. Hadis itu menunjukkan waktu darurat. Waktu darurat untuk salat asar. Jadi waktu salat asar ada dua. Waktu salat asar yang sifatnya ikhtiar, pilihan, ada waktu salat asar sifatnya darurat. Nah, hadis Abu Hurairah menunjukkan waktu darurat. Itu sudah waktu darurat. Nah, perhatikan. Dikarenakan hadis Jibril dan hadis Abdullah bin Amr berbeda mengenai waktu akhir waktu ikhtiar, maka terjadi pula perbedaan pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang berpegang dengan hadis Jibril. Ada yang berpegang dengan hadis Abdullah bin Amr. Yang berpegang dengan hadis Jibril mengatakan bahwa waktu ikhtiar, waktu pilihan untuk salat asar berakhir ketika bayangan benda dua kali panjang benda. Ada yang berpegang dengan hadis tersebut. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ini riwayat Ahmad ini yang dipilih oleh jumhur fuqaha Hanabilah dan dijadikan mazhab Hambali, pegangan mazhab Hambali ini. Sebagaimana dalam kitab Al-Insaf, bahwa waktu ikhtiar berakhir ketika bayangan benda dua kali panjang benda berdasarkan hadis Jibril. Ya. Ta'alu, duduk di sini semua. Ibrahim, siapa itu? Ibrahim. Sebagian yang lainnya berpegang dengan hadis Abdullah bin Amr sehingga mengatakan bahwa waktu ikhtiar berakhir dengan yang berpegang dengan hadis Abdullah bin Amr mengatakan waktu ikhtiar berakhir dengan dengan menguningnya matahari. Dengan menguningnya matahari. Jadi apabila seseorang menunda sholat sampai melewati waktu bayangan benda dua kali panjang benda sudah melewati itu, tapi matahari masih putih, ya, masih bersinar terang putih, belum menguning, itu masih waktu ikhtiar, masih waktu pilihan. Menurut pendapat yang kedua ini, berpegang dengan hadis Abdullah bin Amr, karena Nabi SAW mengatakan wa waqtul asri malam tasfarrasan, waktu salat asar selama matahari belum menguning. Ya. Nah. Pada hadis ini ada tambahan waktu kan? Iya, lebih panjang waktu ikhtiar daripada waktu ikhtiar yang ditunjukkan hadis Jabir. Sehingga ini wajib diambil, tambahan waktu ini wajib diambil dan diamalkan. Dan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu yang membatasi selama belum menguning. Jadi ambil ya, tambahan waktu ini. Selama belum menguning, masih waktu ikhtiar. Kalau sudah menguning, berakhir waktu ikhtiar. Ini riwayat lain dari Ahmad. Ini riwayat lain dari Ahmad. Ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibnu Utsaimin. Baik dalam Asy-Syarh Al-Mumti, dalam Syarah Bulughul Maram, Fathul Jalali wal Ikram, ya, Ibn Utsaimin memilih ini, baik dalam Asy-Syarh Al-Mumti, Syarah Daril Mustaqni, maupun dalam Fathul Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustaqab, kitab fiksi Al-Albani yang tidak selesai karena keburu wafat. Rahimahullah. As-Samar Al-Mustaqab. Baru satu jilid. Padahal luar biasa kitab itu. Nah, fikhi, kitab fikhi dari seorang ahli hadis. Baik. Ini yang rajih. Yang rajih pendapat riwayat lain dari Ahmad yang dipilih Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Ma'as. Sabda Nabi SAW menetapkan waktu ikhtiar selama belum menguning. Jadi berakhir dengan menguningnya matahari. Baik. Jadi ada kesempatan memilih waktu sampai matahari menguning. Jangan sampai ya matahari menguning. Selama belum menguning masih waktu pilihan. Ya, kalau sudah menguning masuklah waktu darurat. Nah, apa makna waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar artinya waktu yang terpilih untuk pelaksanaan sholat asar. Itu waktu yang terpilih untuk pelaksanaan sholat asar. Artinya boleh menunda pelaksanaan sholat asar selama masih bersinar terang di atas, masih putih dan belum menguning. Misalkan jamaah di masjid itu misalkan ingin menunda, ya, ingin menunda pelaksanaan sholat berjamaah di masjid itu untuk sholat asarnya, sepakat ditunda, ya, boleh. Afdalnya di awal waktu, tapi ditunda boleh. Yang penting masih putih matahari di atas, belum menguning, gitu maksudnya. Nah, ini bukan maksudnya seseorang ingin menunda sholat, dia tinggal di rumahnya tidur tiduran, padahal orang di masjid sholat berjamaah, bukan begitu maksudnya. Nah, ini jamaah yang ada di masjid ingin menundanya sama-sama misalkan. Ya, ada satu kegiatan misalkan, kegiatan itu sebenarnya bisa ditunda, bisa mendahulukan sholat, tapi ingin mendahulukan kegiatan, sholat ditunda. Selama belum menguning boleh, meskipun afdol didahulukan sholat. Nah, Artinya itu bukan udzur, kegiatan ini bukan udzur sebenarnya. Kegiatan bisa ditunda, tapi ingin kegiatan didahulukan, sholat asar ditunda. Boleh. Meskipun bukan udzur, boleh. Yang penting belum menguning, gitu mas. Hah? Nah. Atau seseorang misalkan berudur datang ke masjid, ada halangan, tidak bisa ikut sholat berjamaah. Sehingga karena udur itu, dia akhirnya sholat sendiri di rumahnya. Lihat waktu matahari masih tinggi, masih putih. Boleh dia tunda, tidak apa-apa. Dia tunda lagi 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Yang penting matahari belum menguning. Nah itu, dia bisa memilih. Dia bisa memilih dalam rentang waktu itu, karena itu waktu ikhtiar, yang penting belum menguning. Itu maksudnya. Nah, tapi tidak boleh sampai menguning. Nah, tidak boleh sampai menguning. Menundanya sampai menguning, ini yang tidak boleh. Baik. Jadi, itu maksudnya. Apabila matahari telah menguning, waktu ikhtiar berakhir. Sebab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi waktu sholat asar selama matahari belum menguning. Berarti tidak boleh melewati batas itu. Memilih menunda, memilih menunda sampai melewati batas itu tidak boleh. Itu maksud hadis. Adapun setelah matahari menguning hingga terbenam matahari, waktu itu masih waktu sholat asar, tapi waktu darurat. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya uzur. Hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya uzur. Sehingga menunda sampai sholatnya tertunda karena uzur sampai masuk waktu darurat. Antara menguning, dari menguning sampai terbenam matahari, hanya untuk orang-orang yang sholatnya tertunda karena udzur, waktu darurat. Sedangkan orang yang tidak punya udzur, tidak boleh menunda sholat hingga masuk waktu darurat. Kalau dia menunda sholatnya, sampai matahari menguning, kemudian melaksanakan sholat asar, setelah matahari menguning, padahal tidak punya uzur, dia berdosa. Sholat asarnya sah, karena itu masih waktu sholat asar, waktu darurat ya. Tapi dia berdosa menunda sholat asar hingga melewati batas waktu ikhtiar yang ditetapkan oleh Nabi SAW pada hadis Abdullah bin Amr bin As. Difahami? Hal ini semakin jelas bahwa waktu darurat itu hanya untuk orang yang punya udzur, dan bagi yang tidak punya udzur, apabila menunda sholatnya sampai matahari menguning baru melaksanakan sholat asar tanpa udzur, dia berdosa. Hukum ini semakin jelas dengan hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq. Yang baru belajar, masih pemula, tulis semampunya. Nanti muqabal. Seperti yang Ustaz ajari bagaimana cara para ahli penuntut ilmu hadis di zaman dulu, ahli hadis menghadiri majelis hadis, ya, seusai dari majelis hadis mereka sibuk muqabalah satu dan yang lainnya, mencocokkan catatan, membenarkan catatan yang keliru, begitu. Yani artinya tulis semampunya, masing-masing menulis, nanti kemudian lihat catatan seniornya yang sudah mustafid, yang sudah bisa sudah bisa diimla, karena mungkin sebagian masih belum terbiasa dengan imla. Nah, baru mencocokkan dan benarkan catatannya, begitu. Nah, tilka salatul munafiqi, itu salat munafik. Yajlisu, yajlisu, ia duduk, munafik itu duduk, santai, duduk santai. Ya, yarqubu syamsa, yarqubu syamsa, mengawasi matahari, duduk santai sambil melihat-lihat matahari. Nah, ya khawatir terbenam ya. Karena kalau tidak sholat kan ketahuan nanti kalau dia kafir. Jadi harus menunjukkan, menampakkan keislaman, tetap sholat. Nah, tapi namanya munafiqun, na'am layakuna sholata illa wahum usala. Masalahkan, begitu caranya. Jadi, ya jenis itu yarkubus syam, duduk santai sambil lihat matahari. Khawatir tiba-tiba terbenam. Nah, hatta idha kanat baina kornaya syaitan, hatta idha kanat baina kornai syaitan, hingga apabila kanat asyam, kanat baina kornai syaitan, apabila matahari sudah posisinya baina kornai syaitan, sudah berada di antara dua tanduk setan. Karena digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Jadi sudah menjelang terbenam ini. Oh, sudah menjelang terbenam, sudah ada di antara dua tanduk syaitan. Qoma. Dia cepat-cepat berdiri sholat. Cepat-cepat berdiri sholat. Panakoroha. Ya, namanya orang kejar-kejar waktu ya. Panakoroha arba'an. Maka dia maka ia berdiri sholat 4 rakaat dengan cara cepat, dengan cara mematuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matuk-matuk seperti burung gagak yang mematuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fana qaraha arba'an. La yadhkurullaha fiha illa qalina. La yadhkurullaha fiha, dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya, illa qalila, kecuali sedikit saja. Nah, faham sisi pendalilannya? Ketika sholat orang munafik seperti itu, yaitu ketika matahari sudah menguning, nah, dan dicela oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang hanya diperuntukkan untuk orang yang punya udzur. Ada yang tidak punya udzur, menunda sampai di waktu itu, berarti dia berdosa. Nah, itu kerjanya orang munafik yang seperti itu. Kata Ibn Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, seandainya boleh ditunda hingga waktu tersebut, tentulah Allah tidak akan mencelanya. Tentulah Allah tidak akan mencelanya atas hal itu dan menjadikannya sebagai alamat munafik. Nah, itu kata Ibn Qudamah. Walau ubiha ta'khiruha lama dhammahu alaih wa ja'alahu alamatan nifaq. Nah, jadi itu alamat kemunafikan. Karena itu sholatnya orang yang mendatangi sholat sambil bermalas-malas seperti orang munafik. Orang munafik seperti itu. Nah, sekarang setelah kita memahami ini, kita ingin tahu apa saja uzur Yang dibenarkan dengan alasan udzur itu kita bisa menunda sampai menguning. Artinya kalau kita seorang muslim melaksanakannya setelah menguning, ya karena udzur sehingga tertunda sampai menguning, dia tidak tercela, dia tidak berdosa. Udzur-udzur itu kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, udzur itu seperti halnya wanita haid atau nifas menjadi suci setelah menguning. Wanita haid atau wanita nifas menjadi suci setelah menguning. Orang kafir masuk Islam setelah matahari menguning. Anak kecil menjadi baligh setelah menguning. Andaikan anak kecil ini tadi karena dia belum baligh, dia misalkan menunda sholatnya. Dia belum mukallaf. Tertunda sholatnya sampai menguning, tiba-tiba baligh. Nah, ya tadi anak ta'liq komentari anak kecil menjadi baligh. Jadi anak kecil kan belum mukallaf ya. Nah, boleh jadi dia menunda misalkan sholatnya sampai matahari menguning, tidak berdosa karena dia belum mukallaf. Nah, ternyata sudah menguning baligh dia. Nah, seandainya dia sudah melaksanakan sholat sebelum matahari menguning, kemudian setelah menguning dia baligh, bagaimana? Menurut salah satu pendapat ulama, murojaah ini, ya, menurut salah satu pendapat ulama, dia wajib mengulang sholat asarnya. Dan dia ma'zur, karena baliknya setelah menguning. Ini maksudnya. Tapi yang rojih, mazhab asy-Syafi'i, mengulang atau tidak? Tidak. Sholat asar yang dilaksanakan sebelum dia balik, ya, itu sudah mewakili sholat asar, sudah sah. Nah, anak-anak mengulangi ini untuk memahamkan makna anak kecil menjadi balik. Wajib. Orang gila, berikutnya udah berikut, orang gila tersadar. Orang gila tersadar, sembuh dari gilanya, sembuh dari gilanya setelah matahari menguning. Orang gila sembuh dari gilanya setelah matahari menguning. Udzur berikutnya, orang tidur terbangun. Orang yang tertidur, orang yang tertidur terbangun setelah matahari menguning. Atau orang sakit sembuh setelah matahari menguning. Nah, karena dia sakit, perhatikan, terkait dengan orang sakit sembuh. Nah, dia sakit, orang sakit. Yang namanya orang sakit, lemah tubuhnya. Boleh dia menunda. Nah, dia merasa lemah. Tidak punya kekuatan saat itu untuk sholat asar. Dia istirahat, menunggu sampai kuat tubuhnya. Tertunda sampai matahari menguning, baru dia melaksanakannya. Yang kondisi dia sakit. Maklum, karena dia sakit. Difaham ya? Orang sakit. Ya. Ternyata dia sembuh setelah matahari menguning. Nah, maka dia melaksanakannya ketika dia sembuh, meskipun matahari telah menguning. Baik, ada contoh lain yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau yang kita dengar dari Ibnu Qudamah tadi ya, sederetan contoh dan yang terakhir disebutkan orang sakit sembuh setelah matahari menguning. Nah, jadi dia menunda sholatnya karena dia sakit, kemudian dapat kekuatan setelah sembuh dan matahari telah menguning. Ma'zur. Nah, contoh lain yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu seseorang terluka. Nah, dia terluka dalam Asharul Mumti'. Ibnu Utsaimin menyebutkan contoh ini dalam Asharul Mumti'. Ada orang yang terluka di waktu sholat asar. Masuk waktu sholat asar, dia terkena sesuatu, terluka dia. Akhirnya, dia sibuk mengobati dan mengurusi lukanya. Ya, luka, mengucur darah, sakit. Ya. Perhatikan. Akhirnya dia sibuk mengobati lukanya, dilumuri obat, diusahakan agar berhenti, darahnya berhenti mengalir, ya, diperban, sibuk dengan itu, sampai akhirnya teratasi lukanya dan terasa mudah bagi dia dan mulai tenang, baru dia sholat. Tapi matahari sudah menguning. Ini udur, kata Ibnu Utsaimin. Udur, nggak apa-apa, meskipun matahari sudah menguning. Sebenarnya kita menolak ini pada contoh ini. Sebenarnya kalau orang ini tadi yang terluka ini memaksakan diri untuk sholat di waktu ikhtiar sebelum matahari menguning, bisa dia. Tetapi masyakkah, dia akan merasakan masyakkah, dia merasa berat dan sulit dengan kondisi sakitnya. Dia kesakitan, ya, dan merasa sulit, berat. Lukanya belum teratasi. Dia paksakan bisa, tapi kondisinya, ya, kurang tenang, ya, kurang khusyuk, berat, sulit baginya. Nah, maka tidak mengapa dia atasi dulu lukanya sampai dia merasa tenang, mudah untuk sholat asar meskipun matahari sudah menguning. Difahamin? Ini contoh ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Asy-Syarhul Mumti'. Barakallahu fikum. Dan demikian kita selesai dari pembahasan ini. Pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan salat maghrib. Barakallahu fiikum. Nastafi bihadzal qadar jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta.